Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم وعن سائر المسلمين عن البدع والضلال فإخوان جميعا أعزني الله وإياكم وهدانا بإذنه إلى صراطه المستقيم. فسلنجدكم دراسة كتاب pada kitab منار السبيل di bagian pembahasan tentang kitab الزكاة pada fasal atau hal yang berkaitan dengan zakatul fitrah. Di beberapa permasalahan yang berkaitan dengan zakatul fitrah telah kita sebutkan sebelumnya, dan akhir yang telah kita sebutkan terdahulu yakni yang berkaitan dengan waktu yang disunnahkan serta waktu yang diperbolehkan bagi seseorang untuk menyerahkan zakat fitrahnya. Telah kita sebutkan terdahulu bahwa pada mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala akhir waktu menyerahkan zakatul fitrah bagi seseorang yang tidak memiliki udzur untuk turut serta dalam salatul id, maka akhir waktunya sampai orang tersebut berdiri mengerjakan salat, maka itulah akhir waktu dia mengeluarkan zakatul fitrah. Sedangkan bagi seseorang yang dia memiliki udzur, tidak hadir atau tidak terserta mengerjakan salatul id, akhir waktu zakat fitrah atau keharusan dia mengeluarkan zakatul fitrah yakni hingga khatib naik ke atas mimbar. Dan juga diperbolehkan, sehingga beliau menyebutkan bahwa diperbolehkan seseorang dan zakat fitrah dia sah kalau dia mengeluarkan zakatnya sehari atau dua hari sebelum waktu salat id. Dan ini merupakan pendapat sebagian besar kalangan ahli ilm, berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Abi Muhammad Ali Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, di mana beliau beranggapan bahwa zakat fitrah tidak diperbolehkan dikeluarkan sebelum terbitnya matahari pada hari id. Dan pendapat semacam ini tersanggahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari perkataan Abdullah ibn Umar, di mana beliau mengatakan kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmain, bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka pernah mengeluarkan zakatul fitrah sehari atau dua hari lebih awal dari waktu id. Dan insyaallah ta'ala inilah yang diperbolehkan, walaupun yang sunnah seseorang mengeluarkan zakatul fitrah pada pagi hari id. Jika dia tidak atau khawatir zakat fitrah yang tersebut tertunda, maka dia diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dia pada malam id. Pa semakin dekat waktu qiyam, ya maka waktu tersebut adalah waktu yang lebih utama untuk mengatakan zakatul fitrah, ya dibandingkan waktu yang semakin jauh dari waktu salat salatul id. Dan telah kita sebutkan juga ya hikmah dan alasan dari sebagian kalangan fuqaha, kata mereka dikarenakan diantara alasan zakatul fitrah selain dia mutahhiratun linnafs, pembersih hati, pembersih jiwa, zakatul fitrah juga tujuannya untuk memberikan kecukupan bagi orang fakir pada hari Id. Ya, makin dekat waktu ke Id, tentunya ya harta atau makanan yang dikeluarkan pada zakatul fitrah akan semakin terjaga dan disimpan oleh fakir tersebut, sehingga dia merasa berkecukupan pada hari dan malam, pada hari Id dan malamnya. Ya, demikian juga sebagian ulama menyebutkan bahwa tujuannya juga mengeluarkan zakatul fitrah menjelang hari Id, agar juga kaum fakir tersebut bisa melihat kecukupan dia pada hari itu, sehingga dia jikalau ada ya makanan yang lebih atau harta yang berlebih, maka fakir miskin tadi bisa juga mengeluarkan zakat fitrahnya dia. Dikarenakan yang sahih pada zakatul fitrah tidak disyaratkan adanya nisab, tidak disyaratkan adanya ya nisab. Yang disyaratkan kapan seseorang dia memiliki ziyadah an qutil yaum, ya kelebihan harta dari kebutuhan pokok dia pada hari itu dan malamnya, maka orang ini sudah dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat, ya zakatul fitrah. Permasalahan selanjutnya yang disebutkan oleh ya penulis kitab Manarus Sabil di sini, yang beliau katakan wal wajib, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal wajib an kulli syakhsin sa'un atau sa'u tamrin au zabibin au burrin au syairin au aqt لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من أمليه برسبنا تاكا كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه. ويجزئ دقيق البر وشعير إذا كان وزن الحب نص عليه. كتب له رحمه الله تعالى pada permasalahan yang berikutnya, yakni yang berkaitan dengan makanan atau harta ya yang diwajibkan untuk dikeluarkan pada hari Id. Beliau mengatakan pada kitab beliau ini pada Manarus Sabil bahwa yang wajib yang diharuskan bagi seseorang, kata beliau rahimahullah, wal wajibu ala kulli syakhsin, bahwa yang diharuskan atau diwajibkan bagi setiap orang yaitu melakukan zakatul fitrah, sa tamar atau ka sa zabib atau ka sa bur atau ka satu sa syair ataukah satu qa aqd. Kata beliau rahimahullah bahwa yang diharuskan dikeluarkan pada zakatul fitrah adalah makanan dengan takaran satu sa, dengan takaran ya satu sa, dan makanan tersebut ya dapat berubah berupa tamrin atau kajabib atau kabur atau kasyair atau kaqd. Pada sini beliau rahimahullah ta'ala ya menyebutkan dua hal yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pertama berkaitan dengan kadarnya. Yang kedua berkaitan dengan jenis makanan yang hendak dikeluarkan atau diharuskan dikeluarkan pada zakatul fitrah. Dan nanti juga akan kita sebutkan huruf permasalahan, apakah hukum mengeluarkan amwal sebagai ganti dari bahan makanan yang diharuskan dikeluarkan pada zakatul fitrah. Baik. Beliau mengatakan di sini sa'u tamrin. Takaran ya zakatul fitrah yang wajib adalah satu sa, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang beliau sebutkan ya dalam kitab ini. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri di mana beliau mengatakan kunna nukhriju zakatal fitri id kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa kami mengeluarkan zakatul fitrah jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersama kami, ini berada di antara kami, ya. Sayyid fa'an min fa'amin, satu fa' dari bahan makanan, ataukah fa' dari syair dan seterusnya. Fahadis ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tidak mengingkari amalan para sahabat bahwa yang dikeluarkan pada zakatul fitrah bagaimana yang disebutkan oleh Abi Sa'id al-Khudri, yakni satu sa' dari bahan makanan, dan satu sa' yang dimaksud adalah arba'u amdad, yang empat mud, dan mud yaitu genggaman atau kaf ya, telapak tangan ya, orang dewasa, ini yang dihukumi madzhab satu ya, satu mud. Sebagian kalangan ulama, yakni dari ulama Hanabila dan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa satu ta' ini yaitu satu ta' Iraq, satu ta' dengan takaran Iraq, dikarenakan ukuran atau takaran inilah yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jadikan standar di zaman beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walaupun tentunya masalah ini masih diperbincangkan di kalangan ulama, apakah nas yang ada yang berkaitan dengan takaran ya Iraq itu benar diberlakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataukah tidak. Fa'ala kulli hal, keumuman hadis atau kemutlakan hadis Abi Sa'id al-Khudri di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berada di antara para sahabat dan berkata Abu Sa'id kunna nukhriju ya zakat al-fitr id kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'an. Kata sa'an nakirah pada siyaqul isbat, dia kata yang berbentuk nakirah ya, dalam konteks al-isbat, dalam konteks penetapan sebuah hukum, konteks penetapan sebuah masalah, di mana nakirah dalam konteks seperti ini menunjukkan makna al-itlaq, menunjukkan makna mutlak, yaitu satu sa' dan kata ya, pada suatu negeri misalnya atau suatu tempat dikatakan ini satu sa' yaitu empat amdad ya, empat mud tangan dewasa, maka itulah takaran satu sa' yang mu'tabar, takaran satu sa' yang mu'tabar. Sementara pembatasannya dengan satu sa' Iraqi ya, satu sa' al-Iraqi, ta'lil semacam ini ya, dimana kita telah pelajari dari ilmu usul, bentuk ta'lil terbagi dua, ada sifatnya wasfun tardih, ada sifatnya sifat yang dia yang menyertai sebuah keadaan yang tidak akan dipisah, dan ada sebuah illat yang memang mutabar pada wasful hukum, ada sebuah sebab yang dia menyertai sifat sebuah hukum. Pada penyebutan anggaplah misalnya sahih riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengenakan atau menggunakan takaran satu sa' Iraq, pada penyebutan satu sa' Iraq ya dengan pembatasan kata Iraq, saat ini bukanlah wasful hukum, bukan penyebutan sifat pada hukum, melainkan mada penyebutan sifat yang menyertai suatu keadaan, yaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam takaran satu tangan dewasa itu ditakar sama dengan mada satu takaran sa'irah. Namun ini tidak berarti bahwa pada negeri yang lain yang akan diberlakukan takaran Iraq, atau pada masa yang berikutnya akan diberlakukan takaran yang sama dengan takaran yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebagaimana halnya kaum muslimin tidak dikenakan kelaziman untuk memakai nilai mata uang atau nilai tukar yang ada di zaman Nabi pada zaman atau waktu yang berbeda, demikian juga pada takaran ya, pada zakat dan juga pada bentuk jual beli lainnya dan semisalnya, tidak disyaratkan harus mengikuti sifat yang menyertai keadaan pemberlakuan sebuah masalah hukum di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang kita kenal dengan istilah wasfun tardi atau sifatun at-tardi. Yes. Yang sahih kata sa' di sini mutlak pada hadis tanpa adanya pembatasan apa satu sa' Iran atau kadia satu sa' Mesir atau selainnya. Baik. Dan satu sa' adalah empat al-amdad. Ya, adalah empat mud yaitu dua genggaman atau genggaman telapak tangan ya, telapak tangan orang dewasa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'an min ta'amin. Pada hadis ini disebutkan fa'an min ta'amin. Sama halnya dengan kata fa'an, kata ta'amin juga datang dalam bentuk nakirah, juga datang dalam bentuk nakirah yang menunjukkan makna itlaq. Jadi semua bahan makanan yang dijadikan bahan pokok pada negeri tersebut, maka bahan inilah yang dianggap sebagai ta'am, yang dianggap sebagai makanan. Tambahkan lagi pada hadis ini disebutkan fa'an min ta'amin. Sebagian kalangan fuqaha mengatakan kata min ta'amin menunjukkan taksim, yang menunjukkan pembagian. Sebagian mengatakan menunjukkan at-tab'id, yaitu menunjukkan ragam bahagian, yaitu satu fa' dari makanan yang ada. Dan makanan ini bisa berupa beberapa bentuk makanan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wa sallam, atau hadis, pada hadis Abi Sa'id al-Khudri ini, beliau lantas menerangkan, ya, dia lantas menerangkan makna yang mubham, ya, kata yang mubham pada kata ta'am ini, yang mutlak ini, dengan penafsiran yang ada setelahnya. Ya, beliau katakan fa'an min ta'amin atau fa'an min tamrin, atau satu fa' yang dari ya, fa'an min syairin atau fa'an min tamrin atau fa'an min zabib atau fa'an min akad. Ya, disebutkan di sini ataukah satu fa' syair, ataukah satu fa' kurma, tamar, atau satu fa' zabib, ataukah satu fa' dari akad. Sebagian ulama atau kalangan ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Apakah empat jenis makanan ini ya batasan makanan yang hanya diperbolehkan dituakan pada zakatul fitrah, ataukah ya makanan ini hanya sebatas tamsil, hanya sebatas ya pemberian contoh bahwa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makanan semacam ini. Adalah makanan semacam ini. Nah, ini juga ada khilaf di kalangan ulama ya berkaitan dengan masalah usuliyah itu zikrul khas ba'dal am, penyebutan sesuatu yang khusus ya, penyebutan sesuatu yang lebih khusus, yang lebih spesifik setelah disebutkan sebelumnya sesuatu yang umum. Apakah maksudnya atau ketujuan dari penyebutan yang khusus tersebut ya sebagai pengkhususan sesuatu, ataukah sebagai tansif atau penegasan sesuatu, penegasan sesuatu. Ada dua pendapat di kalangan ulama usuliyin yang masyhur. Ya, pendapat yang pertama, mereka mengatakan penyebutan tersebut memberikan faedah ketakhsis, memberikan faedah kekhususan ya masalah. Sedangkan mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian dari ulama Hanabilah, ya, mereka mengatakan bahwa penyebutan al-khas setelah umum hanyalah memberikan makna tansil sampai ada dalil yang menunjukkan takhsis. Hanya menyebutkan makna, ya, hanya menunjukkan makna, yaitu at-tamsil, penegasan sesuatu yang terjadi, yang lazim, yang banyak terjadi, dan bukan menunjukkan spesifikasi tertentu, spesifikasi tertentu. Semisal pada hadis ini, ketika disebutkan fa'an min ta'am, kata fa'an min ta'am, ta'am sesuatu yang umum, ya sesuatu yang umum. Setelah itu disebutkan satu fa' dari syair jelai, satu sa' tamar, satu sa' zabib, dan satu sa' al-aqib. Penyebutan makanan yang ada setelah penyebutan sa'an min ta'amin oleh madhab atau kalangan ulama ini yang berdasarkan khilaf dalam penerapan ilmu usul yang kita sebutkan tadi, di antara mereka ada yang mengatakan memberikan faedah khusus. Di antara mereka, dan ini yang sahih insyaallah ta'ala, ya ini yang sahih insyaallah ta'ala, itu hanya sebatas ya, hanya sebatas tansif, penegasan bahwa makanan yang ma'ruf yang dihikayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yakni empat jenis makanan, yaitu pada syair, korma, zabib, dan atir ya. Yang, dan ini juga dikuatkan dengan riwayat yang lainnya di mana berkata Abu Sa'id wa kana ta'amuna al-yawma jabur ya, dan adalah makanan kami pada hari itu atau pada waktu itu adalah makanan adalah gandum. Nah, ini menunjukkan ikhwan jami'an bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tidaklah hendak membatasi jenis makanan, namun memberikan permisalan bahwa kapan makanan tersebut ma'ruf, masyhur di suatu negeri sebagai makanan pokoknya, maka makanan inilah yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya. Pak Syekh dari Muslimin rahimahullahu taala juga menyebutkan hal yang senada, dan beliau mengatakan bahwa al-qiyas pada riwayat ini, ya, al-qiyas yang ada pada riwayat ini itu juga berlaku pada seluruh, ya, bentuk atau jenis makanan lima yang disebutkan, ya, yaitu maknanya bahwa tidak berarti pada sebuah negeri misalnya penduduk negerinya memakan bur, gandum, dan juga dia memakan kurma, dan dia juga memakan zabib. Tidaklah maknanya bahwa ketiga makanan ini boleh penduduk negeri tersebut memilih salah satu untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya, yang tiga jenis makanan ini, mana yang merupakan makanan pokok kaum tersebut? Mana merupakan makanan pokok kaum tersebut? Jika makanan pokoknya kurma, maka dua jenis yang lain tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang dikeluarkan hanyalah kurma. Jika makanan pokoknya gandum, maka kurma dan zabib tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi yang dikeluarkan adalah apa? Gandum. Yaitu bahwa jika terdapat dua atau lebih jenis makanan yang dia boleh dikeluarkan zakatnya pada sebuah negeri, maka yang menjadi makanan pokok negeri tersebut itulah yang harus dikeluarkan zakat fitrah, ya, zakat fitrahnya. Iya. Kata dia rahimahullahu taala, fa'an min ta'amin atau fa'an min syairin atau fa'an min tamrin atau fa'an min zabib atau fa'an min aqab muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini hadis muttafaqun alaihi, dan ini juga yang sahih, ya, yang merupakan, ya, pendapat di kalangan mayoritas atau pendapat mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, dan yang diriwayatkan dari Imam Malik, Syafi'i, dari Ishaq ibn Rahawai. Dan juga disebutkan bahwa pendapat ini merupakan, ya, pendapat Abi Sa'id Al-Khudri dan juga pendapat Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa mereka, ya, para ulama ini tidak membedakan antara semua jenis makanan, bahwa takaran yang harus dikeluarkan hanyalah satu sa', walaupun makanan tersebut berupa gandum. Di mana masalah ini terdapat khilaf di kalangan ulama, sejumlah sahabat, semisal yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan dari Muawiyah, ya, dan juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Zubair, dan di kalangan tabi'in, ini merupakan pendapat Ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, Abdurrahman ibn Abi Abu Abdurrahman ibn Salamah, merupakan pendapat Tawus ibn Kaisan, ya, Mujahid, dan banyak ulama tabi'in yang mengatakan bahwa pada bur hanya wajib dikeluarkan setengah sa', hanya wajib dikeluarkan setengah sa'. Namun yang sahih insyaallah taala, ya, zahirul hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana beliau mengatakan bahwa kami mengeluarkan zakatul fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sa'an min ta'amin, satu sa' dari bahan makanan. Jika bahan makanan tersebut berupa bur, maka ini juga masih termasuk dalam keumuman kata ta'am, bahwa tetap dikeluarkan satu, ya, satu sa'. Hingga berkata Abdullah, berkata, ya, Abu Umar ibn Abdul Bar, hingga beliau mengatakan bahwa tidak satupun hadis yang sahih, yang salid, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan, ya, masalah ini, bahwa setengah sa' bur seimbang dengan satu sa', ya, makanan yang lainnya. Adapun yang terjadi di Madinah, beliau menerangkan di saat itu bur merupakan bahan makanan yang jarang terdapat di Madinah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan seperti yang beliau, bur menjadi bahan makanan yang melimpah atau yang banyak terdapat di Madinah. Karena itulah beliau mengatakan bahwa timbangan seperti ini, ketika sedikit maka ditakar setengah sa', jadi kalau banyak maka boleh ditakarkan mana satu sa'. Kata beliau, ini merupakan, ya, penyerahan hukum syar'i hanya kepada sebatas logika akal belaka. sementara hukum syar'i seharusnya kata beliau diserahkan kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiu ar-rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak ayat yang lainnya yang menyuruh kita untuk taat dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada perkataan beliau, perbuatan beliau, dan juga kepada takrir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sunnah Nabi termasuk diantaranya takrir beliau, bagaimana yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri ini. Dan juga sejumlah hadis menunjukkan akan kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi, ya, dan termasuk sunnah Nabi adalah sunnah takririyah. Ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekalipun dan tidak satupun naf, tidak itu juga hadis yang lemah yang menunjukkan bahwa beliau mengeluarkan setengah sa bur, sementara makanan yang lain beliau mengeluarkan satu sa. Wallahu ta'ala alami sawab. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik serta selainnya inilah pendapat yang benar sesuai dengan zahir hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa yang dikeluarkan adalah satu sa pada semua jenis makanan tanpa dibedakan antara makanan yang satu dan makanan yang lainnya. Selanjutnya, saya penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau ini, dalam kitab Manaris Sabil, beliau sebutkan وَيُدْزِئُ دَقِيقُ الْبُرُ وَالشَّعِيرُ إِذَا كَانَ وَزْنَ الْهُبِّ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan diperbolehkan seseorang mengeluarkan tepung gandum atau tepung jelai apabila takarannya atau timbangannya sama dengan timbangan, ya, biji dari gandum atau jelai tersebut. Kata beliau rahimahullah nas alaihi, firman ini merupakan, ya, nas dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dikenakan pada zahir hadis Abi Sa'id Al-Khudri hanya disebutkan, ya, sa'an min ta'amin, ya, sa'an min syair, sa'an min tamrin, sa'an min zabib, sa'an min akib. Ya, pada riwayat yang lainnya disebutkan sa'an min al-bur. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahan makanan tersebut tanpa membedakan apakah makanan ini sudah pasti berbentuk bijinya ataukah makanan tersebut sudah mengalami pengolahan. Dan tepung dari gandum, bagian dari gandum. Tepung dari syair, jelai, adalah bagian dari jelai. Selama bahan makanan tersebut tidak dicampur dengan selainnya, tidak sahih seseorang mengeluarkan roti yang sudah dia berbentuk roti, walaupun bahan roti tersebut diantaranya atau sebagian besarnya dari bahan gandum. Dikarenakan roti pertama bukanlah makanan yang ditakar, bukan makanan yang ada di diberi takaran, tidak berbeda hanya dengan gandum. Kadang yang kedua kita katakan bahwa roti sudah bercampur dengan bahan yang lain, diantaranya air, diantaranya gula, diantaranya bahan-bahan yang pada dasarnya tidak termasuk makanan pokok bagi satu tahun. Yang sahih, selama bahan makanan tersebut yang sudah diolah atau belum diolah, selama dia tidak bercampur dengan bahan makanan yang lain, maka boleh dikeluarkan zakat fitrahnya dengan syarat takarannya harus sama dengan biji-bijinya, dengan bahan bijinya. Kata beliau, yudzi'u daqiqul bur wa syair idza kana waznal hubbi. Ya, jikalau takarannya sama dengan takaran biji-bijiannya. Dan ini merupakan nas dari Imam Ahmad ya rahimahullahu ta'ala, dan sesuai dengan yang zahir dari hadis Abi Sa'id. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, baik, Masya Allah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wahtajja ala idza'ihi biziyadati tafarudi biha, fai biziyadatin تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد بلفظ أو صاء من دقيق. قيل لابن عيينة إن عهدا لا يذكره فيه، قال بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد بل هو أولى بالإنساء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوء نواه. فتبو رحمه الله dan Imam Ahmad رحمه الله تعالى beliau berargumen akan pembolehan mengeluarkan tepung gandum ataukah tepung syair atau semisalnya, ya, yang pada dasarnya merupakan bahan makanan pokok, ya, dengan riwayat yang pada riwayat tersebut terdapat lafaz tambahan, yang mana Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan lafaz tadi dari hadis Abi Sa'id, yaitu hadis awsa'an min tamrin, awsa'an min zabid, awsa'an min akib, di mana Ibn Uyainah memberikan tambahan awsa'an min daqiq atau satu sa' dari tepung, baik itu tepung gandum atau tepung syair. Salam dah ditanyakan kepada Ibn Uyainah bahwa tidak seorang pun yang menyebutkan lafaz ini. Ya, maka berkata Ibn Uyainah, bal huwa fihi. Bahkan lafaz ini atau lafaz satu sa dari tepung termasuk dari bagian hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Dharqutni, ya, pada sunannya. Ya, hanya saja yang sahih lafaz tambahan awfa'an min daqiq, di mana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, demikian juga Ibn Rajab, Ibn Turkumani, dan di kalangan muasirin Syekhul Muhaddis, ya, Nasiruddin Albani rahimahumullah jami'an, mereka menyebutkan bahwa lafaz tambahan awfa'an min daqiq adalah wahmun dari Ibn Uyainah, adalah kekeliruan dari Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Dan wahim seperti ini tidaklah dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dalam masalah kita. Berkata Majduddin Ibn Taymiyyah sahib kita Al-Muntaqa, dia mengatakan bal huwa awla bil-izza, bahwa tepung lebih utama dibolehkan dikarenakan dengan tepung tersebut kasa mu'natahu, biaya untuk mengolahnya sudah tercukupi, sama halnya kurma yang sudah dikeluarkan biji, ya, bijinya. Dan masalah ini juga oleh sebagian ulama Hanabilah, ya, mereka menunjukkan tafsir yang lain. Mereka mengatakan, ya, jikalau tepung tersebut, ya, memang merupakan bagian dari pengolahan bahan makanan yang ma'ruf pada sebuah negeri, maka tidak mengapa mengeluarkan tepung dari bahan makanan tadi. Misalnya bur atau gandum, untuk menjadikan bahan makanan pada sebuah penduduk negeri yang menjadikan gandum ini sebagai makanan pokok, harus dirubah dulu menjadi apa? Menjadi tepung. Lalu diolah menjadi roti. Menjadikan gandum tepung merupakan salah satu jalur pengolahan bahan makanan tadi. Maka menurut sebagian ulama Hanabila, ya, bahwa seperti ini diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa tepung. Akan tetapi, jika bahan makanan tersebut diolah ke bentuk tepung, dan tepung ini, ya, tidaklah dijadikan sebagai makanan pokok bagi penduduk negeri tersebut, maka tidak dibenarkan untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya saja beras, atau yang semisalnya, beras pada penduduk negeri ma'ruf, dia dimasak dengan cara tertentu, setelah itu dimakan. Sedangkan kalau dirubah menjadi bentuk tepung, maka tidak lagi menjadi bahan makanan utama, namun menjadi bahan makanan selain dari bahan makanan pokok negeri tersebut. Maka semacam ini tidaklah dibenarkan mengeluarkan zakat berupa tepung. Dan ini kalau kita melihat illat atau penjabaran, ya, sebab akibat dari sebuah hukum syar'i, kita katakan bahwa penyebutan daqiq atau tepung pada hadis tidak satu pun ada yang sahih. Tidak satu pun ada yang sahih. Yang ada kita hanya bisa berpegang pada lafaz fa'an min ta'amin, satu fa' dari bahan makanan. Jika tepung tersebut merupakan bahan makanan utama, maka boleh dikeluarkan zakat. Tetapi jika sudah keluar dari kata bahan makanan, maka tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, ya, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di sini ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. ويجوز أن يؤتي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه. وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يؤتي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. خطبي رحمه الله تعالى ويخرج ما عدم ذلك. Dan seseorang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrahnya di saat bahan makanan pokok tidak dijumpai. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yakumu makamahu. Nah, diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkan bahan makanan yang sudah, atau bahan makanan tersebut mewakili ya, bahan makanan pokok di sebuah negeri. Kemana kita sebutkan tadi, di sebuah negeri terdapat sejumlah makanan. Salah satu diantaranya makanan pokok negeri tersebut. Misalnya terdapat gandum, terdapat kurma, namun makanan pokoknya adalah gandum. Ketika gandum tidak ada atau sukar untuk dijumpai, maka seseorang boleh menjadikan kurma sebagai ganti dari gandum tersebut. Karena keduanya yang memiliki makna yang sama, yaitu sebagai makanan pokok dari suatu kaum. Walaupun pada kaum ini makanan pokok yang utama sebenarnya adalah gandum. Namun ketika tidak ada, maka badalnya boleh diupayakan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yakumu maqamahu min hubbin yuktad. Bahwa yang menggantikannya hasil dari biji-bijian yang apa? Dia diam. Yang yuktad itu yang mana? Yang dalam bentuk apa namanya? Berserah apa namanya? Terhambur atau gimana? Seperti misalnya beras, biji gandum, seperti itu. Yang dia tidak terpisah satu persatu, tetapi nilainya itu dalam jumlah yang biji yang banyak. Misalnya zurrah seperti jagung, seperti misalnya ad-dukhan dan juga bakillah. Amal pohon bakillah sepertinya tidak ada di kita. Kata beliau rahimahullahu taala, "Li'annahu ashbahu bil mansus 'alayhi." Dikarenakan bahan makanan semacam ini dia serupa dengan bahan makanan yang ada keterangan nasnya. Nah, di sini penulis hendak menjabarkan kepada kita ya, bahwa adillah itu apa? Dilalah dari sebuah dalil hukum ada dua macam. Ya, untuk kita mengetahui sebuah hukum syar'i, ada sebuah dalil tinjauannya ada dua macam. Ya, pertama, ya, dilalah tersebut mansus 'alaiha. Pertama, keterangan makna hukumnya, kandungan hukumnya terkandung langsung pada nas ya, dalil yang ada. Yang kedua, dilalah tersebut mafhumun fihi. Ya, makna yang terkandung pada hukum, ya, makna hukum yang terkandung pada sebuah dalil itu difahami dari yang tersirat pada hukum tadi. Pada hadis Abi Sa'id yang mansus adalah kurma, syair, zabib dan apa? Dan al-aqid. Ya, sedangkan yang mansus itu semua bahan makanan apapun namanya ketika dia tergolong maka makanan. Dan dia masuk dalam kandungan hukum Abi Sa'id ini dari kata minta, ya, dari kata minta amin. Nah, ini yang perlu ya diberikan perhatian sedikit. Ya, sebenarnya di sini ya, perhatikan ya kawan. Kenapa kita mengulangi sedikit ya pelajaran usulnya. Perhatikan bahwa dalil ya, ini sering anda sebutkan al-mansus, yaitu yang ada keterangan nas alaihi, nas salah satu dalil, ada yang nas mafhum. Misalnya pada hadis Abi Sa'id ya, terdapat dua lafaz pada hadis tersebut. Ya, hadis tersebut disebutkan apa? Ta'an yang punya antum sa'amin ta'amin. Setelah itu disebutkan apa? Sa'an min syairin, ya kan? Seterusnya. Pas penyebutan syair, penyebutan tamrin, ya, ini kita katakan apa? Man mansus. Itu keterangannya ada termaktub pada dalil. Ada termaktub pada dalil. Ya, kalau yang mansus ini tidak dijumpai, yang mansus ini tidak dijumpai, maka kita beralih kepada yang maksud yang difahami dari kata at-ta'am. Wakafan sebuah bahan makanan, dia termasuk kategori makanan pokok yang masuk dalam keumuman kata ta'am. Perhatikan arruz, beras, ya, tidak termasuk dari nas yang ada pada diri, sahih atau tidak. Namun kata arruz ini masuk dalam cakupan ta'am. Bisa difahami di sini? Iya. Jadi sama hanya semua bahan makanan yang dia berbentuk biji-bijian, seperti itu juga, ya, dia masuk dalam kategori yang mafhum dari sebuah dalil, jadi kalau nas tersebut tidak dijumpa, ya, tidak dijumpai keberadaannya, maka yang mafhum ini bisa menggantikan tempat yang mansus, tempat yang, ya, yang mansus. Baik, masya Allah Taala. Contoh yang lainnya apa? Penggunaan mafhum dengan mansus. Ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau jawab? Apa Muhammad? Jawab? Antum? Fajar usul? Antum juga enggak? Saya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Apa hukumnya? Tayammum. Apa sebabnya tayammum? Nasnya falam tajidu ma'an. Jikalau seseorang tidak mendapatkan air, maka dia harus tayammum. Sekarang ada masalah. Seseorang yang sakit ada air, namun tidak bisa mempergunakan air. Apakah dia diharuskan berwudu atau tayammum? Tayammum. Dan ini kita pahami dari mafhum ayat. Falam tajidu ma'an. Kata falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air, artinya dia la takdir, dia tidak akan mampu, tidak kuasa untuk mendapatkan sumber air atau mempergunakan mempergunakan air. Karena tidak mampunya seseorang mendapatkan air, malahnya juga dia tidak mampu mempergunakan mempergunakan air. Termasuk dalam ketidakmampuan mempergunakan air, seseorang yang sakit dan dia jika mempergunakan air untuk taharah menimbulkan mudarat untuk tubuhnya, ya, atau pada fisiknya. Maka pada keadaan ini secara mafhum ayat dia masuk kepada konteks firman Allah Subhanahu wa taala, ya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, ya fatayammamu sa'idan tayyiban. Masya Allah taala. Dan juga ikhwan, masalah yang berkaitan dengan masalah ini juga yang kita sebutkan tadi, disebut oleh sebagian kalangan fuqaha Qanabilah bahwa pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang datang secara mutlak juga tidak dibedakan antara bahan makanan yang kualitasnya bagus dan kualitasnya buruk. Ya, misalnya seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya dia, yaitu beras yang basah atau beras yang lembab. Yang basah dan lembab ini tentunya kualitasnya buruk. Apakah beras ini boleh dijadikan zakat fitrah atau tidak? Yang sahih di kalangan mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa zakat fitrah dengan makanan semacam ini yang kualitasnya buruk dengan syarat tidak sampai rusak. Artinya dengan kata lain, kualitasnya buruk tetapi masih bisa dimanfaatkan sebagaimana halnya makanan pokok. Ya, artinya masih bisa dikelola dijadikan makanan. Ya, dalam mazhabnya Imam Ahmad, zakat fitrah dengan bahan makanan yang semacam ini diperbolehkan. Ya, dan sah zakat fitrahnya dia. Bukan diperbolehkan, ya. Zakat fitrahnya sah. Hanya saja, ya, tentunya amalan ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga menyelisihi, ya, anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kedua putra Adam alaihissalam untuk apa? Mengeluarkan ya zakatnya. Maka ada makan bahan yang baik, ada makan harta yang buruk, dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengambil yang baik, yang mengambil yang baik. Iya, hanya mengambil yang baik, yang baik. Tetapi dalam masalah ini juga Allah subhanahu wa ta'ala atau Adam alaihissalam tidak menyuruh kepada putranya yang ya zakatnya tidak diterima untuk mengulangi zakatnya, menunjukkan bahwa yang dia keluarkan itu sudah sah, hanya saja tidak mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa ta'ala. Jadi mengeluarkan zakat fitrah dengan bahan makanan yang kualitasnya buruk, zakat fitrah semacam ini sah, hanya saja menyisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi ya, wa sallam. Selanjutnya kata dia rahimahullahu ta'ala, وَيَجُوزُ أَيُؤْتِيَ الْجَمَاءَةُ فِطْرَتَهُمْ لِوَاهِدٍ نَفْصَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. Dan diperbolehkan seseorang memberikan zakat fitrahnya ya, atau sejumlah orang atau beberapa orang ya jamaah memberikan zakat fitrahnya kepada satu orang, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad, mana beliau mengatakan inilah perkataan Imam Ahmad, dan juga merupakan ya pendapat Imam Malik dan ashabu ra'yi, yani ulama Hanafiyah, dan juga ya pendapat yang dirajihkan oleh Ibn Munzir ya rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapat yang sahih yang disahihkan oleh banyak ulama mutakhirin. Dikarenakan zakatul fitrah tidak ada batasan kepada siapa yang hendak diberikan, dan tidak ada batasan besar atau jumlah ya zakat fitrah yang harus diterima oleh seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan satu orang memberikan zakatnya kepada satu orang, dan juga tidak mensyaratkan satu orang hanya boleh menerima kadar zakat fitrah tertentu. Karena hal semacam ini, ikhwan, termasuk masalah yang ta'ummu bihi balwa, masalah yang jikalau dipraktikkan misalnya dibatasi kadarnya, ini akan menyulitkan kaum muslimin. Karena tentunya kita harus bertanya kepada seorang miskin, apakah engkau sudah menerima kadar demikian zakat fitrah atau tidak? Dan tentunya juga fakir miskin ini nantinya, karena kekhawatiran dia tidak mendapatkan zakat fitrah, maka dia akan terbiasa untuk membohongi diri dia sendiri dan orang lain. Dia mengatakan kami dapat tapi kadarnya kurang, maka akhirnya diberikan. Hal semacam ini dalam aturan syariah kita, dalam kaidah syariah yang disepakati oleh kalangan ulama, wa semua masalah yang ta'ummu bihi balwa, maka masalah tersebut ya digugurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah yang menimbulkan masalah yang pelik dan memberatkan kaum muslimin akan digugurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini penyebutan kadar ya nilai zakat fitrah yang diterima atau yang diberikan oleh pemberi zakat fitrah. Zahir hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis yang lainnya sudah menyebutkan jumlah atau kadar zakat yang harus diterima oleh seorang fakir miskin. Kalau begitu, seorang fakir miskin dia boleh menerima zakat fitrah dari sejumlah orang, dua atau lebih, atau beberapa orang banyaknya, tidak mengapa. Adapun pemberi zakat fitrah sendiri, sebaiknya dia melihat ya kaum fakir miskin yang membutuhkan, kaum fakir miskin yang membutuhkan, ya, dan telah kita sebutkan terdahulu bahwa diutamakan keluarga yang terdekat, setelah itu yang lebih dekat, setelah itu jika tidak ada maka tetangga yang terdekat, jika misalnya juga tidak ada maka kaumnya yang ada di sekitarnya, jika tidak ada apakah dia boleh memberikan kepada yang lain. Dikarenakan memberikan zakat fitrah kepada kerabat, kepada keluarga atau tetangga, selain dia nilainya zakat, juga nilainya apa? Silaturahim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innaha zakatun wa silatun. Karena hal semacam itu adalah zakat dan juga sebagai penjalin hubungan silaturahim. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yu'til wahidu fitratahu li jama'atin. Qala fi syarhi la na'lamu fihi khilafa. Dan juga diperbolehkan seseorang memberikan zakat fitrahnya bagi beberapa orang, dua orang atau lebih, berkata Ibn Qudamah dalam kitab dia Syartul Kabir, la na'lamu fihi khilafa. Dan dalam masalah ini tidak terdapat khilaf di kalangan ulama. Dan inilah yang sahih. Dan juga diperbolehkan bagi seseorang dan untuk dia melebihkan kadar zakat fitrah dia. Artinya dia boleh mengeluarkan kadar yang lebih dari zakat fitrah dia. Dengan syarat yang dia keluarkan yang lebih tadi bukan dikarenakan perasaan was-was. Ya, was-was ya, misalnya kurang atau takarannya tidak mencukupi atau semisalnya. Kalau dikarenakan was-was, maka hal tersebut harus dihindari. Harus dihindari. Namun jika orang ini mengeluarkan zakat fitrahnya dengan melebihkan kadar zakat fitrah tersebut, misalnya yang wajib bagi dia cuma 15 liter dan dia keluarkan 20 liter dengan niat bahwa selebihnya adalah sedekah, maka ini juga diperbolehkan. Dan boleh bagi dia memberikan zakat fitrah dan sedekahnya dia ini kepada satu orang, kepada jamaah atau beberapa orang dibagikan. Iya, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kata beliau rahimahullahu taala, wa la yujzi'u ikhrajul qimati fi az-zakati mutlaqa sawa'un kanat fil mawashi aw al-mu'ashirati li mukhalafatihi an-nusus, wa yahrumu 'ala shakhsi shira'u zakatihi wa sadaqatihi ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر لا تشتري ولا تعود في صدقتك وإن أعتاقه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده. متفق عليه. ما شاء الله تعالى. فقدي رحمه الله تعالى. Dan tidak sah seseorang mengeluarkan zakat atau nilai atau harga dari zakatul fitrah secara mutlak. Yakni tidak diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya berbentuk uang atau harta yang setara dengan uang, menggantikan bahan makanan yang seharusnya atau semestinya dia dikeluarkan pada zakat fitrah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ishaq ibn Rahawai dan jumhur ulama Ansar, mereka berpendapat bahwa zakat yang wajib adalah makanan berdasarkan hadis Abu Sa'id yang telah kita sebutkan terdahulu. Ia. Sementara ya, Imam Abi Hanifah ya, rahimahullah ta'ala dan juga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, mereka berpendapat ya, bolehnya seseorang mengeluarkan ya dirham atau dinar mengganti bahan makanan yang harus dia keluarkan. Bahkan sejumlah ulama Hanafiyah menganggap mengeluarkan mata uang atau uang itu lebih afdal daripada mengeluarkan makanan. Namun yang sahih adalah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dalil yang dipergunakan oleh kalangan Hanafiyah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum," dan ambillah dari harta benda mereka zakat untuk mensucikan mereka, yang dijadikan dalil atau dasar pijakan ulama Hanafiyah bahwa boleh mengeluarkan harta dan termasuk harta adalah apa? Uang atau harta yang senilai dengan uang menggantikan zakat al-fitrah, menggantikan zakat al-fitrah. Kita katakan bahwa ayat ini umum dan ayat tersebut telah dikhususkan dan dijelaskan oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa zakat al-fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya. Jadi kalau zakat yang lainnya boleh terjadi pertukaran nilai, ya, boleh terjadi pertukaran nilai, adapun pada zakat al-fitrah maka tidak diperbolehkan menukarkannya dengan nilai. Karena Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dengan nada yang tegas awsa'an atau fa'an min ta'amin, tanpa ditafsirkan dengan jelas, yaitu dimaksud dengan makanan yaitu syair, ya, kurma, zabib dan selainnya. Jika diperbolehkan dinar, tentunya Abi Sa'id Al-Khudri akan mencukupkan awsa'an min ta'amin, mencukup dengan satu sa' dari makanan tanpa adanya penegasan. Dan ketika ditegaskan bahwa makanan ini dimaksud adalah ini, ini dan ini, maka Ini menguatkan penafsiran bahwa tidak diperbolehkan menggantikan makanan dengan mata uang. Tambahkan lagi ikhwan jami'an, bahwa tujuan dari zakatul fitrah adalah memberikan makan bagi kaum fakir miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ghnuhum fi hadha al-yawm." Dan ya, cukupkanlah mereka itu kalangan fakir miskin pada hari tersebut, yaitu pada hari Id dan malamnya. Kalau kita memberikan uang atau yang senilai dengan uang, pada khawatirkan uang tersebut akan dibelikan hal yang lain selain makanan. Dan ini akan membedakan berbeda atau akan menyelisihi niat orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Jadi kalau misalnya seorang menukarkan uang makanannya berbentuk uang 200-300 ribu, jadi kalau salah saya kira miskin, bisa saja fakir miskin ini dengan uang tersebut dia membeli perabotan, ya kan? Atau membeli minuman, ya air minum dan semisalnya, atau dia memberikan makanan-makanan ringan yang bukan makanan pokok, yang bukan makanan pokok, bukan makanan pokok. Jika misalnya ada yang mengatakan di kalangan ulama atau di kalangan awam, dia mengatakan bahwa bagaimana nantinya kaum fakir tersebut memakan makanannya hanya jika hanya diberikan makanan pokok saja, tidak diberikan lauk, tidak diberikan sayur mayur dan semisalnya. Nah, kita katakan inilah hikmah yang tersirat yang ingin ditunjukkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari hikmah inilah juga seorang yang mampu harus berpikir bahwa memberikan beras tentunya tidak cukup, maka haruslah dia yang melapangkan dadanya dan mengulurkan tangannya bersedekah pada hari itu. Tambahkan lagi pada hari Id, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk bersedekah dan banyak-banyak yang berinfak. Di sini terjadi keseimbangan ikhwan dan jami'an, bahwa zakatul fitrah makanan pokok yang dinikmati oleh fakir miskin, sedangkan infak dan sedekah tersebut untuk apa? Melengkapi makanan pokok tadi. Dengan demikian kebahagiaan akan dinikmati oleh kaum fakir miskin pada hari Id dan juga pada malam Id dengan zakatul fitrah dan juga dengan infak dan sedekah yang kita berikan. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak diperbolehkan mengeluarkan nilai dari zakatul fitrah secara mutlak. Dan ini pendapat yang sahih. Baik itu fil mawashi, baik itu dia mengeluarkan dalam bentuk al mawashi, itu bentuk hewan ternak atau muasyirat, itu dihitung dengan ya, nilai karena menyelisihi nas-nas dalil. Wa yahrumu ala syakhsi syira'a zakatihi wa sadaqatihi. Diharamkan bagi seseorang, kata beliau, ya, membeli ya, zakat atau sedekahnya. Walau syaraha min ghairi man akhadaha. Walaupun dia membeli ya, zakat yang tersebut dari selain orang yang dia berikan. Berdasarkan hadis Umar, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashtari, janganlah engkau memberi, janganlah engkau membelinya. Wa la ta'uti sadaqatika, dan jangan engkau menarik kembali sedekahmu. Wa in ataakahu bidirhamin, walaupun ya, orang tersebut memberikan ya, memberikanmu atau memberikan kepadamu ya, sedekahmu tersebut dengan tambahan satu dirham, dikarenakan seseorang yang menarik kembali ya, sedekahnya tidak serupa dengan seseorang yang menjilat kembali muntahnya. Hadis muttafaqun alaihi. Dan ini juga merupakan pendapat yang atau pendapat mayoritas ulama, tidak diperbolehkan seseorang menarik kembali sedekah, infak, sedekah dan juga termasuk zakatnya. Dan tidak diperbolehkannya seseorang menarik kembali zakatnya termasuk juga jika dia membeli dari orang tersebut. Misalnya saya memberikan zakat fitrah kepada si fulan berupa beras, kemudian saya senang setengah hari berikutnya saya berkata fulan tersebut, ana membeli kembali sebagian dari zakat yang saya berikan. Nah, seperti itu yang diperbolehkan. Atau misalnya orang ini menyerahkan zakat fitrahnya kepada anaknya, dan saya membeli kepada anaknya tersebut, maka ini juga tidak boleh, tidak diperbolehkan secara syar'i. Beliau di sini mengutip hadis Umar, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seseorang menarik kembali pemberiannya baik itu berupa sedekah atau selain ya, selainnya. Dan juga pada hadis yang lainnya juga kan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan ya, masalah su dan antara pemisalan yang buruk, yaitu pemisalan seseorang yang kembali kepada hibahnya. Al-a'id fi hibatihi, ya, kal-kalbu ya'udu fi kai'ihi, ala kai'ihi, atau fi kai'ihi. Ya, atau misalan yang buruk, itu seseorang benar kembali pemberiannya, itu tidak ubahnya dengan seseorang dengan seekor anjing yang menjilati kembali air liur atau muntahannya. Nabi SAW telah melarang dan menyamakan pelaku yang mengambil kembali pemberiannya tersebut bagaimana seekor anjing, ya, yang menjilati kembali muntahannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian juga ikhwan, selesailah pembahasan zakat al-fitrah dari pembahasan kitab zakat dalam madaris sabil. InsyaAllah ta'ala pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan masalah mengeluarkan zakat, waktu, cara, dan bagaimana seseorang sepatutnya mengeluarkan zakatnya dia, baik itu zakat harta ataupun zakat al-fitrah. Ya Allah ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.